Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-154 dari surah Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadunnuna billahi ghairal haqqi dunnal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma kutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alihimul qatlu ila madajihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahkisa ma fi kulubikum wallahu alimum bidatis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah Allah ceritakan kisah perang Uhud dan kekalahan yang diderita oleh pasukan kaum muslimin saat itu, maka Allah ceritakan yang berikutnya dalam ayat yang ke-154 ini. Allah nyatakan kemudian di Allah turunkan atas kalian setelah kalian tertimpa duka lara, Allah turunkan keamanan, yaitu berupa rasa kantuk yang menyelimuti sekelompok dari kalian, orang-orang yang beriman dan kokoh keimanannya. Adapun sekelompok yang lainnya, qad ahammathum anfusuhum, diri-diri mereka justru membuat mereka cemas, membuat mereka berduka. Mereka memiliki prasangka terhadap Allah dengan selain kebenaran, prasangka orang-orang jahiliyah. Mereka menyatakan, apakah kita memiliki kuasa atas urusan ini bareng sedikit? Allah nyatakan, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya urusan semuanya itu bagi Allah. Maka mereka, sekelompok orang-orang yang membuat cemas diri-diri mereka, dikatakan oleh Allah mereka menyembunyikan pada diri-diri mereka apa yang tidak mereka tampakkan padamu wahai Muhammad. Apa yang mereka sembunyikan? Allah nyatakan, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna. Mereka mengatakan, kalau dalam urusan ini kita ada kuasa, tentu kita tidak akan terbunuh di sini. Kalau seandainya punya pilihan, punya kuasa, untuk kita enggak usah berangkat perang, tentu kita enggak akan terbunuh di sini. Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya kalian meskipun berada di dalam rumah-rumah kalian, la barzal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim, tentu akan tetap berangkat orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah kematian atas mereka, akan tetap keluar menuju pada tempat-tempat kematian mereka. Yang demikian itu dalam rangka Allah menguji apa yang ada dalam dada-dada kalian, dan dalam rangka untuk membersihkan apa yang ada dalam hati-hati kalian. Dan Allah Dat yang maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati-hati kalian. Ayat ini ditafsirkan oleh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau nyatakan, Thumma anzal alaikum min ba'dil ghammi amanatan, ay amnan, nu'asan, badalun, badalnya amnan. Iya bisa, bil ya'i wa ta', bisa dibaca, ada dua bacaan dengan ya, iya bisa, dan satu kiraah dengan ta', ta'sya. Itu failnya domir mustatir jawazan takdiruhu ya, kembalinya kepada amanah nuas. Ta'ifatan minkum wahumul mu'minun fakanu yamiduna tahtal jahafi wataskutus suyufu minhum wa ta'ifatun qad ahammadhum anfusum ay hamalathum alal hammi fala ragbata lahum illa najataha dunan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabihi falam yanamu wa humul munafiqun. Kemudian kata Allah, kemudian dia Allah turunkan pada kalian setelah kalian ditimpa duka, yaitu kekalahan. Kemudian dapat informasi dusta bahwasanya Rasulullah terbunuh, semakin menambah kedukaan para sahabat kaum muslimin. Allah turunkan amanah, yaitu amnan, keamanan, berupa rasa kantuk, nuasan. Ini dalam ilmu nahwu sebagai badal, badalnya amanah. Allah turunkan atas kalian setelah kalian tertimpa kesedihan, duka lara, maka Allah turunkan keamanan, yaitu rasa kantuk, yang menyelimuti sekelompok dari kalian, wahai orang-orang yang beriman. Sekelompok dari kalian yang dimaksud adalah wahumul mu'minun, yaitu kaum mu'minun yang berperang bersama Nabi, yang memiliki keimanan yang kuat, yang kokoh keimanannya. Fakanu yamiduna tahta jahabi. Maka dalam perang tersebut, karena diselimuti oleh rasa kantuk yang Allah turunkan kepada mereka, maka keadaan mereka itu sampai yamiduna tahtal jahafi, sampai apa, miring sempoyongan di bawah perisai-perisai mereka. Kata Syekh Shafiur Rahman Mubarakpuri rahimahullah, qauluhu yamiduna ay yamiluna, mereka sampai condong, gonteng. wal jahafi bi fathatain jam'u jahafatun ismu li tursi. Al jahafu dengan dua fathah di sini jamaknya al hajafu dengan dua fathah jamaknya hajafah. Hajafah itu satu nama dari nama-nama perisai. Jadi perisai yang digunakan berperang itu kan macam-macam. Ada yang jenis tertentu namanya hajafah. Maka sebagian para sahabat yang tertimpa rasa kantuk tadi sampai sempoyongan di bawah perisai-perisai mereka. Bahkan pedang-pedang mereka sampai jatuh dari tangan mereka. Jatuh diambil, ngantuk, jatuh lagi diambil, ngantuk dalam kondisi perang. Sementara sekelompok yang lainnya justru diri-diri mereka sendiri yang membuat cemas mereka. Artinya diri-diri mereka yang membawa mereka untuk semakin berduka, semakin bersedih, dirundung penyesalan. Kenapa kok kita berangkat ya? Kenapa kita enggak di rumah saja ya? Kalau di rumah saja tentu teman-teman kita enggak berguguran di sini. Fala raghbata lahum illa najataha. Sehingga enggak ada keinginan bagi mereka, enggak ada hasrat kecuali bagaimana jiwanya itu selamat. Meskipun Nabi dan para sahabatnya itu enggak selamat. Yang penting pokoknya dirinya sendiri yang selamat. Falam yanamu, karena gundah gulana yang menyelimuti jiwa mereka, duka lara yang menyelimuti jiwa mereka, akhirnya mereka enggak bisa tertidur, enggak bisa ngantuk dalam peperangan tersebut. Siapakah mereka? Wahumul munafikun, mereka adalah orang-orang munafik. Yadunnuna billahi dunna ghairad dunnil haqqi dunna ka dunnil jahiliyah. Mereka benar-benar memiliki prasangka kepada Allah dengan selain prasangka yang benar, seperti prasangkanya orang-orang jahiliyah. Haitsu i'taqadu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qutil aula yungsar, di mana orang-orang jahiliyah kaum munafikun mereka berkeyakinan bahwasanya nabi terbunuh atau nabi enggak akan ditolong oleh Rabb-nya. Ini prasangka jahiliyah, prasangka batil yang ada pada diri kaum munafikun, orang-orang munafik. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, di sini Allah menyatakan dalam firman yang mulia di sini sebagai bentuk anugerah yang Allah limpahkan pada hamba-hambanya. Di antara anugerah yang Allah limpahkan pada hamba-hambanya yang beriman dalam perang Uhud, yaitu Allah turunkan atas mereka as-sakinah wal amanah, ketenangan, keamanan, yaitu berupa rasa kantuk. Orang itu kalau ngantuk kan berarti kan dalam kondisi tenang, merasa nyaman, jadi bisa ngantuk. Misalnya antum naik bis ya, walaupun sopirnya itu ngebut, tapi kalau antum tenang saja kan bisa ngantuk. Tapi kalau pikirannya resah kan, ya nggak bisa ngantuk. Kalau merasa nggak aman ya sulit untuk ngantuk. Maka rasa kantuk di sini adalah sebuah nikmat yang Allah limpahkan pada hamba-hambanya yang beriman. Itu rasa kantuk yang menyeliputi mereka. Dalam keadaan mereka sedang menenteng pedang-pedang mereka, dalam peperangan. Dalam kondisi sebenarnya mereka sudah ditimpa kesedihan demi kesedihan, artinya duka yang bertubi-tubi. Sudah banyak korban jiwa di antara sahabat-sahabat mereka, dan banyak yang terluka, mengalami kekalahan, mendengar berita Rasulullah gugur. Dalam kondisi mereka tertimpa duka lara yang bertubi-tubi, tiba-tiba Allah turunkan rasa kantuk pada mereka. Maka diterangkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, "Wan-nu'as fi mithli tilkal hali dalilun 'alal aman." Maka rasa kantuk pada situasi semacam ini, di tengah berkecamuk apa peperangan, itu menunjukkan rasa aman. Kama qala ta'ala fi surati al-anfal fi kisati badrin id yughasikumun nu'asa amanatan minhu. Ingatlah ketika Allah timpakan pada kalian rasa kantuk sebagai bentuk keamanan yang Allah berikan darinya. Kemudian disebutkan di dalam sebuah atsar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan, "An-nu'asu fil qital minallah wa bis-salati minasyaiton." Ngantuk itu kalau dalam peperangan, ini nikmat dari Allah. Tapi kalau ngantuk dalam sholat, itu dari syaitan. Jadi kalau sholat apa siut-siut itu godaan syaitan. Segera apa? Ya, dilawan. Kadang kita juga dalam sholat itu kan ngantuk sampai sujud, enggak bangun. Itu dari syaitan, godaan syaitan. Tapi kalau dalam peperangan, imin Allah, nikmat dari Allah Azza wa Jal. Perang kok bisa ngantuk, itu kan berarti jiwanya itu diselimuti ketenangan, keamanan. Sampai pada tingkatan disebutkan dalam riwayat Abi Talha radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, "Kuntu fiman taghassahu nu'asu yawma Uhudin." Aku diantar yang hamba tertimpa rasa kantuk dalam perang Uhud. Hatta sakata sayfi min yadi miraron, sampai pedangku itu loh jatuh dari tanganku itu berkali-kali. Karena ngantuknya perang Abu Talha itu sampai pedangnya itu jatuh dari tangannya itu berkali-kali. Yaskutu wa akhuduhu wa yaskutu wa akhuduhu wa hagadha, jatuh, diambil lagi ngantuk, siut, jatuh, diambil lagi, jatuh, diambil lagi. Dalam perangan bisa ngantuk yang berat kayak gitu. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Talha menceritakan ghassayna nu'asu wa nahnu fi masafina yauma Uhudin. Kami kaum mukminin ditimpa rasa kantuk yang berat dalam keadaan kami itu dalam barisan perang, dalam perang Uhud. Artinya sedang berhadapan dengan musuh, kemudian ditimpa rasa ngantuk yang sangat. Qal, beliau menyatakan, "Faja'ala sayfi yaskutu min yadi wa akhuduhu wa yaskutu wa akhuduhu." Tiba-tiba pedangku jatuh dari tanganku, aku pungut kembali, jatuh lagi, aku ambil kembali, jatuh lagi, aku ambil kembali. Seperti dalam riwayat At-Tirmidzi wa Nasa'i wal Hakim. Dalam riwayat yang lain, Abu Talha menyatakan, "Kuntu fiman ulki alaihin nu'as." Aku diantara orang yang ikut mendapati rasa kantuk dalam perang Uhud. Beliau menyatakan, "Ghassayna nu'as wa nahnu fi masafina yawma Uhudin faja'ala sayfi yaskut min yadi wa akhuduhu wa yaskutu wa akhuduhu." Ini keadaan ta'ifah minkum wahumul mu'minun dalam perang, sampai hamba ditimpa rasa kantuk yang sangat. Sementara wa ta'ifatun qad ahammadhum anfusuhum, sementara sekelompok yang lainnya justru dibikin cemas, dibikin khawatir, takut, semakin berduka oleh ulah-ulah mereka sendiri. Siapakah kelompok ini? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa ta'ifatul ukhra al-munafiqun. Sekelompok yang lainnya yang bisa ngantuk bahkan semakin cemas dalam peperangan tersebut adalah al-munafiqun. Berarti di sini kan di antara barisan pasukan Rasul itu ada orang-orang munafik yang ikut dalam peperangan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kita ditolong oleh Allah itu dengan keberadaan orang-orang munafik. Artinya mereka ikut berperang juga. Nah, ikut apa? Dalam barisan kaum muslimun. Padahal dalam keadaan mereka sebagai munafik. Sehingga dengan adanya keberadaan mereka akan ikut terbantu kaum muslimun. Maka sekelompok yang lainnya yang justru mereka sendiri yang membuat cemas diri-diri mereka, laisa lahum hammun illa anfusahum ajbanu qaumin wa ar'anuhu wa ahdaluhu lil haq. Enggak ada hasrat pada diri mereka kecuali untuk mencari keselamatan diri-diri mereka sendiri. Kaum yang paling penakut, kaum yang paling menghinakan kebenaran. Karakter mereka disebutkan oleh Allah, yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang batil, bukan prasangka yang benar, seperti prasangkanya orang-orang jahiliyah. Karena mereka adalah kadabah ahlus syaki war raib fillah. Karena orang-orang munafikun adalah para pendusta. Mereka adalah orang-orang yang ahlus syak war raib, orang-orang yang ragu-ragu dan bimbang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada keimanan pada diri mereka. Sementara orang-orang yang beriman dianugerahi oleh Allah kenikmatan yang besar. Meskipun mengalami kekalahan, namun mereka dilimpahi nikmat yang besar. Dalam peperangan diberi keamanan, diberi rasa aman, yaitu dengan diturunkannya rasa kantuk terhadap mereka. Summa anzala alaikum min ba'dil ghami amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum, yani ahlul iman wal yakin wasabat wa tawakkulus shadiq wa humul jazimun bi anna Allah sayansuru rasulahu wa yunjizu lahu ma'mulahu. Maka sekelompok yang diselimuti rasa kantuk dalam perang Uhud tersebut adalah ahlul iman. Mereka lah orang-orang yang beriman. Ahlul yakin, orang-orang yang benar-benar memiliki keyakinan yang tinggi. Orang-orang yang sabar, yang memiliki ketegaran dalam menghadapi ujian yang besar, dalam peperangan yang sangat dahsyat. Wa tawakkulus shadiq, orang-orang yang memang memiliki tawakal yang jujur. Wa humul jazimun, yaitu orang-orang yang yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah akan menolong Rasulnya dan Allah akan memenuhi apa yang Allah janjikan pada orang-orang yang beriman. Adapun kaum munafikun, wa ta'ifatun qad ahammadhum anfusuhum, yaitu karena jiwa mereka senantiasa resah, takut mati, sehingga diselimuti kegundahan yang sangat. Maka la yakhshahum nu'as minal qalaqi wal jazai wal khaufi, sehingga enggak bisa diselimuti rasa kantuk karena apa? dalam peperangan tersebut senantiasa khawatir, resah, keluh kesah, diselimuti oleh rasa takut yang sangat. Yang ada dalam benak mereka adalah prasangka-prasangka buruk kepada Allah. Yadunnuna billahi ghairal haq dhannal jahiliyah. Prasangka mereka disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lainnya, bal dhanantum allai yanqalibar rasulu wal mu'minun ila ahlihim abada. Prasangka mereka sudah dalam perang Uhud ini, rasul dan orang-orang yang beriman gak akan bakal balik selama-lamanya kepada keluarga mereka. Habis sudah mereka. Maka demikian, mereka memiliki i'tiqad yang jahat. Yang demikian itu karena mereka memiliki keyakinan bahwasanya kaum musyrikun di saat itu ketika mereka sudah tampak unggul pada saat itu, berarti inilah saat-saat kebinasaan Islam, kehancuran Islam, kehancuran dan kebinasaan kaum muslimun, prasangka mereka. Dan ini memang keadaannya ahlur raib wasak. Idza hasala amrun minal umuril fadiyah tahsul lahum hadhihi ad-dununus saniah. Keadaannya orang yang ragu-ragu dan bimbang ketika dihadapkan dengan setiap ujian, ketika dihadapkan dengan perkara-perkara yang fadiah, yang mencekam, yang rawan, maka mereka pasti akan muncul prasangka-prasangka yang keji. Ini karakternya munafikun. Tidak berpikiran positif, tapi akan muncul terlebih dahulu ini, dunun saniah, prasangka-prasangka yang keji. Kemudian prasangka yang keji yang mereka sembunyikan tersebut ditampakkan oleh Allah Azza wa Jal. Yaquluna hal aymalana minal amri ay an-nasri alladhi wa'idnahu min zaidatun syai'un kullahum innal amra kullahu bin nafs bin nasbi taukidan wa raf'i mubtada'un khabaruhu lillah ay al-qada'u lahu yaf'alu ma yasha yuhfuna fi anfusihim ma la yubduna ay yudhiruna laka yaquluna bayanan lima qablahu law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna ay law kana al-ikhtiyaru ilayna lam nakhrud falam nuqtal walakin ukhrijna karha kullahum law kuntum fi buyutikum wa fikum man kataba Allahu alayhi al-qadr la barasa kharaja alladhina kutiba qad alayhimul qatl minkum ila madajihim ay masarihim fayuqtalu walam yunjihim quduhum li'anna qada'ahu ta'ala ka'inun la muhalata wa fa'ala ma fa'ala bi Uhudin liyabtaliya yahtabir Allahu ma fi sudurikum ay qulubikum min al-ikhlasi wan nifaq wal yumahhisa ay yumayyiza ma fi qulubikum wallahu alimun bidati sudur bima fil qulubi la yakhfa 'alaihi syai'un innama yabtali liyudhhira lin-nas. Kemudian disebutkan, mereka menyatakan, halana minal amri min syai'. Artinya kita dalam urus ini memang enggak ada pilihan sama sekali. Kita ini memang terpaksa, dipaksa kita. Artinya dalam urusan kemenangan yang dijanjikan pada kita itu adalah kebohongan semata. Katakan pada mereka wahai Muhammad, sesungguhnya urusan semuanya itu milik Allah. Kata kullahu innal amra kullahu, kalau dibaca dengan kullahu dengan nasab fathah, ini sebagai taukid dalam ilmu nahwu. Taukidnya al-amra. Taukid linasbi Awalil mansubi mansubun misluhu. Maka taukid pada kata yang mansub, yang dinasab, maka dia dinasab semisalnya. Dan dalam satu qiraah dibaca dengan rafa, innal amro kulluhu lillah. Kalau dibaca dengan rafa, maka kulluhu ini adalah mubtada marfuun bil ibtida. Mana khabarnya? Khabarnya adalah khabar syibhu jumlah jar majrur yaitu lillah. Maksudnya al-qada'u lahu, ketetapan itu hanya bagi Allah. Allah yang berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Kalian berangkat perang, di antara kalian ada yang selamat, di antara kalian ada yang terbunuh. Itu takdir Allah, qada' Allah, ketetapan Allah. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah nyatakan yuhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka. Mereka menyembunyikan wahai Muhammad pada diri-diri mereka apa yang tidak mereka tampakkan. Ila yudhiruna laka, apa yang tidak mereka tampakkan padamu. Yaquluna, mereka mengatakan, ini sebagai penjelasan terhadap apa yang sebelumnya. Lau kana lana minal amri syai'un makutilna. Ini yang disembunyikan dalam hati-hati mereka yang tidak diutarakan pada Nabi. Kalau kita dalam urusan berangkat perang Uhud ini ada pilihan, boleh milih berangkat atau enggak, kemudian kita milih enggak berangkat, ya kita enggak akan terbunuh. Kita enggak akan terbunuh di sini. Maksudnya lau kana al-ikhtiyaru ilaina, kalau pilihan itu diberikan pada kita, maka kalau kita enggak keluar, kita enggak akan terbunuh. Akan tetapi karena kita itu dipaksa keluar, ini faktanya. Teman-teman kita banyak yang terbunuh. Kullahum, maka katakan pada mereka wahai Muhammad, lau kuntum fi buyutikum. Ini akidah yang harus diyakini oleh setiap mukmin. Kita harus beriman dengan qada wa qadar. Katakan pada mereka, bahkan kalau seandainya kalian itu tetap berada di dalam rumah-rumah kalian sekalipun, enggak ada yang memaksa kalian keluar seorang pun. Wa fikum man kataballahu alaihil qadar, sementara di antara kalian sudah ada orang yang memang ditetapkan oleh Allah dalam catatan takdirnya dia itu harus terbunuh. La baraza kharajal ladina kutiba alaihimul qatl, niscaya akan tetap keluar orang-orang yang sudah ditetapkan, ditulis dan ditetapkan oleh Allah atas mereka kematian. Di antara kalian tetap akan keluar ila madajihim, pada tempat-tempat kematian mereka. Meskipun enggak keluar berangkat berperang membela Rasulullah, bagi yang sudah ditetapkan mati di situ, tetap akan keluar. Entah keluar karena urusan tertentu, alasan tertentu, tetap enggak akan bisa menghindar. Akan keluar ke tempat-tempat pembaringan mereka, artinya masarihim, tempat-tempat kematian mereka. Ayub tahu mereka juga akan tetap dibunuh. Maka tidak akan menyelamatkan mereka duduknya mereka di rumah-rumah mereka karena enggak berangkat perang. Enggak akan bisa menyelamatkan mereka. Karena ketetapan Allah Ta'ala akan tetap terwujud, tidak bisa tidak. Wa fa'ala ma fa'ala bi Uhudin, dan Allah berbuat apa yang Allah perbuat dalam perang Uhud. Liyam badaliya ail yahtabiru, dalam rangka untuk menguji, dalam rangka Allah itu hendak menguji apa yang ada dalam hati-hati kalian dari keikhlasan dan kemunafikan. Siapa yang mukhlis? Siapa yang munafik? Siapa yang jujur keimanannya? Siapa yang dusta? Siapa yang sungguh-sungguh berjuang untuk meninggikan kalimat Allah? Siapa yang keluarnya karena gengsi? Oh, kalau saya enggak berangkat, wah nanti dituduh. Oh, demikian-demikian. Artinya ikutnya itu apa? Sebagai partisan karena apa? Enggak enak. Bukan karena niatan berjuang, bukan. Enggak ada ketulusan. Kalau tidak ada ujian, maka enggak akan terseleksi siapa yang benar-benar mukhlis, siapa yang munafik. Tapi dengan adanya peperangan tadi dan kemenangan dipergilirkan oleh Allah, kadang kaum mukminin yang menang dalam satu peperangan, kadang kaum musyrikun yang menang. Ini untuk proses kristalisasi agar cair mana yang benar keimanannya dari yang dusta keimanannya. Wal yumakhis ay yumayyiz, untuk apa didapatkan tamyiz, pembeda, diketahui apa yang ada dalam hati-hati kalian. Siapa yang jujur keimanannya, yang mukhlis, dan siapa yang munafik. Wallahu alimun bidatis sudur, dan Allah zat yang maha mengetahui apa yang ada dalam dada. Bima fil qulub, apa yang ada dalam hati-hati hambanya itu Allah maha mengetahui. La yakhfa 'alaihi syai'un, enggak ada yang tersamarkan atas Allah sesuatu pun. Wa innama yabtali liyudhhira lin-nas, hanyalah Allah menguji dengan proses adanya peperangan itu untuk menampakkan pada manusia, oh ternyata ini kelompok yang pendusta, oh ternyata ini yang benar-benar hamba sabar, tegar, oh ini yang benar-benar jujur tawakalnya kepada Allah, oh ini yang benar-benar kuat keimanannya, oh ini yang benar-benar kuat keyakinannya, sementara yang ini adalah para pendusta, oh sementara ini ahlul ra'y wa asak, orang-orang yang bimbang, orang-orang yang ragu. Ditampakkan pada manusia setelah proses tadi, ujian tadi. Innama yabtali liyudhhira lin-nas, adanya ujian itu untuk menampakkannya pada manusia. Adapun Allah maha mengetahui siapa yang munafik dari yang mukhlis, tanpa harus melalui proses tadi Allah maha mengetahui. Tapi diberi ujian demikian untuk ditampakkan pada manusia kejujuran atau kemunafikan yang ada pada diri-diri mereka. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.